balesane salahe kursi nempuk. Dilingkap karo angin saiki kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, apa tujuan Allah mentalahi kok ngelingkap iki kok? Sajane aku pengen ngadeg ning angine kenceng banget. Kadung lebat orang nganggo rangkepan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para sesepuh, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pimpinan pondok pesantren, segenap pengurus jamiah Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan jajaran, banom-banom yang dimuliakan, pejabat pemerintah, Pak Letkol, Pak Sekcam, Pak Dan Ramil, Pak Wakapolsek yang kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Banser, terutama keluarga besar Iqbal, Ikatan Keluarga Angkatan Laut Kediri, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, para jamaah sekalian, mudah-mudahan hidup kita semakin hari semakin baik, semakin berkualitas, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita belajar dan terus belajar untuk menjadi orang yang mulia. Kemuliaan manusia itu hanya ditentukan oleh satu-satunya ukuran, yaitu takwa. Beda dengan anggapan masyarakat kita secara umum yang menilai kemuliaan seseorang itu dari materi. Pokoknya ana wong sugih donyane akeh dianggap mulia, dianggap berwibawa. Yen rapat kok wong kuwi sing ngomong liyane cep kelekep. Padahal kita semua tahu sugih melarat niku mboten dados ukuran kemuliaan wonten ngersane Allah. Wong sugih melarat niku kan pawaan. Sugih melarat niku mboten ditentukan karena pekerjaan, jangan salah jenengan. Aja dikira wong lek mempeng nyambut gawe terus mesti sugih. Nek bener nyambut gawe mesti melarat, mboten. Pawaan. Wong niku nek pawaan sugih, najan nyambut gawene santui. Santai banget. Duwe toko siji ditunggoni dilakokne telaten iso haji bolak-balik pawaan sugih. Tapi nek pawaan melarat nyambut gawe polahe ra karuan, nibo tangi jungkir walik nyungsang jempalik gulung koming mondar-mandir mobat mabit moncat-mancit mosak-masik nanti ngamal kepe sak pirang-pirang pergi pagi pulang petang poyang payungan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis bendelak bendelik belirak belirik pelorak pelorok peletak peletik penculat penculot penghasilan pas pelasan pengeluaran pol polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa. Ayo panggah melarat wong pawaan melarat saenee penggawean dialami yo tani yo dagang yang belantik, yang maklaran, yang golek ke bojo wong pawaan melarat ya pangga sugih ora dadi alamate wong apik melarat ora dadi alamate wong elek. Kadang masyarakat kita itu salah persepsi wong kae kok sugih ram sugih, ibadahnya mempeng, wiridane kenceng ngarepe omahmu kok melewarat melarat, pancen kualat salah wong nek pancen pawaan sugih nakale ram ya panggah sugih lak wonten to nemuakal ora tau salat Ramadan ya ora poso karo tangga ya ora rukun penggaweane mendem tapi sugih wonten apa mboten ten mriki manggene RT pinten yo pancen ngapunten sing bakat-bakat nakal niku wong sugih-sugih. Sobone naik klub karaoke terus iso nggondoli purel. Wong sugih-sugih. Sing melarat-melarat jane pengen tapi ora duwe bondo. Lho wong kuwi nek pawaan melarat walaupun ibadahe kenceng yo panggah melarat lah rata-rata sing kenceng-kenceng ibadah wong melarat-melarat cobi ten gedang sewu mriki sing sregep-sregep sholat jamaah yang masjid niku wong sugih napa wong melarat wong melarat soalnya rata di penggawean lek ana khataman Quran kae sing gelem melu maca Quran wong sugih napa wong melarat melarat cobi lek wonten kerja bakti sing gelem tandang gawe jibrat lemah gembul lemah rakaruan kae wong sugih napa wong melarat melarat ora mungkin dan rame logo ogok-ogok ora mungkin tumon sekcam ngarit orang ngira gelem ya mek perintah kok Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad nun sewu sugih melarat niku pawaan tunggale lemu kuru niku ya pawaan iki ana jempol ana jentik jempol iki pawaane lemu gede jentik pawaane kuru cilik nyapa jentik kok kuru cilik apa mergo kualat mboten jentik ora nate kualat sapa-sapa pancen pawaane kuru cilik nyapa jempol kok lemu gede apa mergo sejarah apik mboten jempol mboten gadah sejarah napa-napa pancen pawaane lemu gede menungso yang ngono uang gue nek pawaan lemu najan mangane siti yo pangga lemu lagu iku dong abang gue mangane siti tapi pawaan lemu wis direwangi diet ora karo-karoan yo senam yo ngombe pelangsing yo tambah bunder ser ora ono geret-geretane mlaku iso ginu-ginu kaya drum glundung pawaan uang ini pawaan kuru najan mangane oke ya pangga kuru paling isone ya mau atos ngono ae nek wis metu ya gembok neh nyun ngapunten maka kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kekayaan materi tapi hanya ditentukan oleh nilai takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayatnya familiar insyaallah sedaya pun apal minimal nate kepireng a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai para manusia, manusia-manusia yang pegang kardus jangan keliling dulu sebelum ada komando dari saya. Wahai manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ibu bapak, jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Jadi Allah menciptakan manusia itu beda. Ada yang jenis laki-laki, ada yang jenis perempuan. Bukan bermaksud laki-laki manusia nomor satu, perempuan manusia nomor dua. Bukan berarti laki-laki derajatnya lebih mulia daripada perempuan. Mboten. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu ekuivalen. Alah ra ngerti wong talon dijak ngene iki. Sejajar. Maka laki-laki itu dengan perempuan sejajar. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Perempuan bagi laki-laki bukan pesaing tapi pendamping, bukan rival tapi partner, bukan konco wingking tapi konco samping. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nek konco wingking ini urusane aming sumur, dapur, kasur, kelan, kalen, kel masak, macak, ma. Bukan seperti itu. Perempuan bukan hanya subkoordinat laki-laki tapi merupakan pendamping, bukan pesaing. Partner, bukan rival. Untuk bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Mbok paham mbok ora dijak ngomong ini. Bukan berarti perempuan kalah sama laki-laki, malah yen gelem jujur-jujuran, laki-laki zaman sekarang okeh kalahe karo wong wedok. Sik, jenengan lho duwe anak lanang karo duwe anak wedok. Ini sakniki senengan duwe anak wedok. Anak wedok iki sik ana keunggulane. Bisa kena dikon nyapu, bisa kena dikon ngrewangi masak, bisa gelem dikon umbah-umbah, resik-resik omah. Ini anak lanang ini yang dolenan, ini nonton TV, HP, keluyuran, gini apa enggak? Makanya ten sekolahan-sekolahan niku saat ini peringkat-peringkat teratas lebih banyak dipegang siswi yang perempuan daripada siswa yang laki-laki. Ini kita pundi-pundi ngoten sing wis gede tak iki wong lanang iki kalah karo wong wedok. Laki-laki mengandalkan punya ijazah. Oke. Kalau laki-laki punya ijazah, perempuan zaman ini juga punya ijazah plus wajah. 1-0. Wajahnya lebih menarik perempuan daripada laki-laki, betul? Oke. Laki-laki mengandalkan punya kelulusan. Oke. Perempuan zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan. 2-0. Laki-laki mengandalkan punya keterampilan. Oke, perempuan zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. Lebih menarik, 3-0. Laki-laki zaman ini mengandalkan punya skill. Oke, perempuan zaman ini juga punya skill plus sikil plus pentil. 4-0. Nah, pendile wong lanang ora menarik, ora metu apa-apane kok. Ya coba Pondok Putri Gedang Sewu iki isine wong lanang ya ora payu kok. Mulane dilindungi karo Pak Lurah. Halo. Halo. Halo. Laki-laki zaman ini mengandalkan punya koneksi. Oke, perempuan zaman ini juga punya koneksi plus tubuh yang seksi. Tubuhnya lebih menarik perempuan daripada laki-laki. awak iki lho luweh apik wong wedok timbang wong lanang. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ra ngandel ana bocah wedok prawan gedhe bengi-bengi turu gerdu rewame kok. Sing ngerubung ya sak pirang-pirang. Ana bocah lanang Joko gedhe bengi-bengi turu gerdu sepi. Mbok suwengi utuh. Manusia dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini bukan berarti suku yang satu lebih baik daripada suku lainnya, bangsa yang satu lebih baik dari bangsa lainnya, bukan. Daerah yang satu lebih baik daripada daerah lainnya, bukan. Bukan berarti Bojonegoro lebih baik daripada Kediri, bukan. Bukan berarti Kediri lebih jelek daripada Bojonegoro, bukan. Lho Bojonegoro kalih Kediri niku wonten runtutane. Jayabaya iku putrane Angkling Darma. Dadi tuwa Bojonegoro. Ora trimo tak antemi kok. Mulane Kediri iku mandi, malati pejabat ora wani mara Kediri, tapi sik kalah ampuh karo Bojonegoro. Mergo urut-urutane tuwa Bojonegoro. Kowe iki ora sejarah apa ora to? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, apa tujuan Allah malah iki kok ngelingkap iki engko. Sakjane aku pengen ngadeg ning angine kenceng banget. Kadung lebat orang nganggo rangkepan kok. Modele kok kerasan ya nang gedang sewu. Ngeten. Tujuannya lita'arofu, agar supaya saling kenal mengenal. Bicara soal kenal, kita kok kari manggon ngarep. Gayamu kaya sponsor ae. Wae nalunggo. Wae aja nganggo riwariwi meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang ayo kita garis bawahi mengenal lita'arofu. Sekarang ini banyak manusia yang tidak mengenal kemanusiaannya. Banyak laki-laki yang tidak mengenal kelelakiannya. Banyak wanita yang tidak mengenal kewanitaannya. Malah banyak laki-laki yang cenderung ke wanita-wanitaan, banyak wanita yang cenderung ke lelaki-lelakian. Lelakinya tampil seksi, wanitanya semakin tomboy. Laki-lakinya lemah gemulai, wanitanya gagah berani. Laki-lakinya genit bermanja-manja, wanitanya sengit bermain bola. Loh, ini zaman sudah banyak terjadi. Laki-laki tidak mengenal kelelakiannya, wanita tidak mengenal kewanitaannya. Sehingga di dalam masyarakat antara laki-laki dan wanita sulit dibedakan peran sosialnya. Yang laki-laki jadi aktivis domestik, sedangkan wanita jadi aktivis publik. Sekarang banyak suami aktivis domestik di rumah, sementara istri malah jadi aktivis publik yang keluar. Istrinya malah yang keluar. Istrinya ke Hong Kong, ke Taiwan, Malaysia, Singapura, Timur Tengah. Suaminya yang di rumah, umbah-umbah, korah-korah, olah-olah, ngeramut bocah-bocah, resik-resik omah. Wonten apa mboten? Ya. Harusnya suami aktivis publik, istri yang aktivis domestik. Jadi banyak yang maaf, tidak mengenal dirinya sendiri dan bahkan tidak mengenal orang lain. Sekarang banyak laki-laki yang tidak mengenal kewanitaan wanita, banyak wanita yang tidak mengenal kelelakian laki-laki. Tak ulet-ulet iki paham apa ora ya ngene. Karepku ya ben rondo cerdas. Saya daerah mana-mana itu sudah pernah saya datangi, hampir hafal. Saya yang belum hafal itu daerah kewanitaan. Ya Allah. Langsung gedang saya pun jajal tau piye. Iki ana sing tekono kene to wonge. Ngacung, ngacung. Ya Allah. Nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Heh, Ibu, karena ini jamaahnya lebih banyak ibu-ibu. Sekarang banyak laki-laki yang tidak mengenal kewanitaan wanita, banyak wanita yang tidak mengenal kelelakian laki-laki. Sehingga banyak laki-laki yang tidak mampu memenuhi harapan wanita, banyak pula wanita yang tidak sanggup memenuhi harapan laki-laki. Apalagi kalau kita baca sejarah, wanita jahiliyah itu punya beberapa ciri diantaranya. Satu, ayat ini diarahkan kepada istri-istri Nabi, tapi sesungguhnya sifatnya umum untuk seluruh wanita. Allahumma shalli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala takhdu'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlam ma'rufa. Wahai para istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti umumnya wanita jahiliyah jika kalian bertakwa. Maka jangan sampai kalian merendahkan perkataan sehingga membuat laki-laki timbul penyakit di hatinya untuk berbuat jahat kepada kalian. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Ibu-ibu nyun ngapunten, wanita jahiliyah itu cirinya yang pertama, perkataannya rendah, omongane rendahan. Nek ngomong niku genit, kemayu. Jadi kalau tampil di masyarakat, terutama di hadapan lawan jenisnya, bukan sebagai subjek sosial, tapi hanya sebagai objek seksual. Contohnya gedang sewu. Apa isine mung bojone negara tok? Nek ngomong nang ngarepe wong lanang lho genit, kemayu, endel, mentel, sehingga membuat laki-laki yang diajak bicara itu berani celutak. Maka terjadi kriminalisasi wanita, sehingga wanita direndahkan, wanita dilecehkan. Salah dhewe mesti kape ngono. Kan dalam teori kriminal, izin Pak Wakapolsek, P sama dengan N plus K. Peristiwa itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Banyak wanita yang memberi kesempatan pada laki-laki untuk melampiaskan niat jahatnya. Salah ya pakaian yang ngono modele. Ulang pun sering maringi contoh toh. Jambu, wih bungkusan sing rapet, buntelan sing rapet, benora dikrikiti codot. Nyawamu mbok ler. Ya dikrokoti codot-codot sarungan. Mun codot saiki geragas-geragas, bosok-bosok barang arep. Sehingga di masa jahiliyah wanita itu dinilai sangat rendah. Halo. Halo. Wanita dianggap aib. sampai kalau punya anak perempuan malu di tengah-tengah masyarakat. Begitu anak kok lahir perempuan langsung dibunuh, bahkan ada yang dikubur hidup-hidup. Langeten to zaman jahiliyah. Mergo wong wedok elek, maka Islam mengangkat derajat wanita. Di antara carane pripun? Wa qulna qaulam ma'rufa. Lek ngomong sing apik, nek ngomong sing berkualitas. Wong wedok ki nek ngomong ojo endel, ojo genit, ojo kemayu, jangan mengikuti gaya nunungisme. Kaya nunung sing ketangkep gara-gara narkoba kae lho. Nek ngomong lara karo-karuan to. Wong lanang sing dijak ngomong ya celutak. Salahe dhewe. Wong wedok ki nek nang ngarepe wong lanang omong apik sing angkuh. Gak apa-apa diarani angkuh, diarani sombong gak apa-apa. Enggak kok. Mah ra usah contoh. Yang kedua, waqarna fi buyutikunna. Dan tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Wanita jahiliyah niku cirinya gak kerasan manggon nyang omah, tidak betah tinggal di rumah. Rumah yang harusnya diciptakan baiti jannati, rumahku adalah banter toh sayang, rumahku adalah surgaku. Tapi wanita-wanita jahiliyah gak betah tinggal di rumah, gak kerasan tinggal di rumah. Rumah dianggap sebagai neraka, minimal merupakan penjara. Wanita jahiliyah kuwi luweh kerasan neng pasar timbang neng omah, luweh betah neng gong arisan timbang neng omah. Wong arisan ini acarane jam loro, setengah siji wis teko. Kok gasik mbak, nomah ra kerasan. Luweh betah di tempat kerja daripada di rumah. Nyon ngapunten. Lah ekstrimnya ibu-ibu, ironinya, ketidakkerasanan, ketidakbetahan wanita di rumah itu karena dia sudah tidak bangga lagi menjadi istri dan menjadi ibu. Wis ora bangga dadi istri, wis ora bangga dadi ibu. Padahal tugas utama wanita ya dua itu, sebagai istri bagi suami dan sebagai ibu bagi mbuh gak nyaut. Wong kene iki ayu-ayu kok oon ya. Tugas utama wanita itu dua, sebagai istri dan sebagai ibu. Sebagai istri bagi suami dan sebagai ibu bagi anak-anak. Lah wanita jahiliyah tidak lagi bangga menjadi istri, tidak lagi bangga menjadi ibu, sehingga dia enggak kerasan tinggal di rumah. Maka dua orang yang di rumah, suami dan anak-anak, kehilangan figur yang sangat diharap. Anak-anak kehilangan sosok ibu yang diharapkan, suami kehilangan sosok istri yang diharapkan. Kalaupun di rumah ada istri, itu hanya istri dalam status, bukan istri dalam fungsi. Banyak wanita yang statusnya istri tapi tidak berfungsi sebagai istri. Maka laki-laki bingung menghadapi dua jenis wanita. Pertama, wanita yang statusnya istri tapi tidak berfungsi. Kedua, wanita yang statusnya bukan istri tapi sewaktu-waktu siap berfungsi. Gedang saya wakeh menurut. Paling susah kalau ada laki-laki yang istrinya tidak berfungsi, mau cari lagi tidak berani. Halo, halo. No. Sekarang banyak fenomena seperti itu, LDR, long distance relation. Ora ngerti ya wes. Nikah, kemudian suami istri sama-sama cari nafkah di tempat terpisah, masing-masing gak ada yang mau mengalah. Sama-sama cari nafkah di tempat terpisah, suami istri masing-masing gak ada yang mau mengalah. Akhirnya anak-anak ditinggal di rumah, sing ngomong mbah ora beres nek sekolah, pindah Muhammadiyah panggah ora munggah-munggah, bapaknya dipanggil kepala sekolah, akhirnya keluarganya malah bubrah toh. Suami banyak yang kehilangan istri, bukan hanya suami yang kehilangan, anak-anak juga kehilangan figur ibu yang sangat diharapkan. Nyun ngapunten ibu, sekarang banyak wanita yang hanya bisa menjadi satu ibu saja, padahal wanita sempurna itu harus bisa menjadi tiga ibu secara terpadu. Maka ada hadis Nabi ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Abuka, bapakmu. Berapa? Jawab yang kenceng, ibunya berapa? Bapaknya berapa? Nah, jadi kalau bapaknya satu, ibunya? Saya tak balik ini meneh, iso hitung-hitung pora aku ya. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Abuka, bapakmu. Berapa? Jadi satu bapak, berapa ibu? Kowe nek ora trimo hadise ruban ngeyel iki. Artinya wanita itu harus mampu jadi tiga ibu secara terpadu. Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Kalau laki-laki enggak bisa. Wanita bisa jadi ibu kandung? Bisa. 9 bulan lebih mendeh-mendeh abote ra karuan. Saya suwe, saya gede, rekoso ge ora kena diselehke kok. Ya kok apa mau kena diselehne? Masak selehne. Kok rampung le masak centelne meneh. Ora iso kok mosok mi kangger dinggo ngadeg kok bengong. Banteng ae lek kesuwen ngene. Halo. Halo. Wong wadon iku kuat kok 9 bulan lebih. Mabut kuwi. Pemane lek wis gedhe ge mlumah ampek ge mereng sesek ge mengkurep remek. Mlaku ra iso jejeg. Wong lanang ra sanggup. Ayo jajal nang latihan meteng-metengan. Golek klopo talekke wetengmu. Nyapo wae aja dicopot nang ndi wae aja dicopot kuat pirang dina kowe. Ibu susu, wanita mampu 2 tahun kurang lebih. Mampu telaten wong lanang ora mampu soalnya ora metu, walaupun disedot nganggo diesel panggah ora metu, no dikop ya kok kok kok ya meng abang ngono. Ibu guru, wanita mampu menjadi ibu guru yang baik bagi anak-anaknya, merawat, mendidik, telaten, sabar, ikhlas. Wong lanang ora ngira iso. Wong wedok lho ditinggal mati suami, duwe anak cilik-cilik telu. Sing dipikir mesti gedhekne anak, nggih napa nggih? Nggih. Wong lanang ditinggal mati istri, duwe anak cilik-cilik telu, sing dipikir apa? Makanya saya mulai dulu enggak pernah tertarik sama laki-laki. Wong wedok niku jan telaten didik anak, apa meneh anake lara ngono kae, gendong iki mulai isuk sampai tengah wengi. Telaten, cup cup cup cup sayang. Anak ibu caket. Anak nangis ngono kuwi ya dipuk-puk. Cup cup cup cup sayang. Anak ibu caket. Ae wong lanang duwe anak lara gendongen 15 menit sempal pundakmu. pemane anak rewel gek nangis nesu-nesu bapak nangis terus tak banting di sana. Ora iso dadi pendidik. Wong lanang ora iso dadi pendidik. Satu bapak, tiga ibu. Ini artinya bapak yang satu menciptakan sistem dan kurikulum yang baik dalam keluarga sehingga memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan hak tiga ibu secara terpadu. Ibu kandung yang rungokne, ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas di usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Sebab anak manusia kalau berasal dari benih yang tidak bervaritas, karena bapak dan ibunya tidak jelas, apalagi itu anak produk dari pergaulan bebas, misalnya hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu, ketika mengandung ibunya tidak ikhlas, saat menyusui tidak diberi ASI secara tuntas, begitu lahir tidak dididik oleh ibu yang cerdas, hidup di lingkungan keluarga yang keras tapi tidak tegas, apalagi tidak dimasukkan lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas karena orang tuanya merasa kaya, anak hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas, nanti ketika memasuki usia pubertas antara umur 11 sampai 19, jika anak dilepas ke alam bebas, kalau anak itu pasif biasanya jadi pemalas, kalau dia agresif biasanya jadi beringas, ganas, terlibat kriminalitas, dan jadi pengganggu kamtibmas. Oh, gawe kata-kata ngene iku ora gampang, mulane larang. Pengen murah ya ngudinmu kon ceramah dhewe kok. Larang yo pantes wong rupane nggawa rego kok ya. Anak kita lho, iki pendidikan soalnya menyiapkan generasi yang berakhlakul karimah kok, agar anak itu menjadi generasi yang hebat, berkualitas, berakhlakul karimah. Anak-anak membutuhkan tiga ibu secara terpadu, maka bapak harus mampu menyiapkan itu. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas. Sekarang banyak ibu mengandung gak begitu ikhlas, memeriksa nyang dokter wetenge loro, rampung diperiksa diomongi karo doktere, mbak perutnya gak apa-apa, selamat ya mbak positif hamil lagi, ngono kurang guyu rayem malah kaget, innalillahi wa inna ilahi rojiun. Lah kok saged meteng pak dokter kula. Nah, dokternya gak malah bingung, lembol lah kowe nyapo karo bojomu kok malah teko aku, kula sampun ngombe pil to pak dokter. Dijelasne karo dokter, ya mungkin sampean ngombene keliru mbak, nek ngurut jane ngurutin nengen mbok urut ngiwa ya kebrotolan. Ngono ku sedih no, ya Allah, salah meneh. Gak ikhlas blas. Ibu susu. Ibu susu. Yang menyusui secara tuntas kurang lebih 2 tahun. Halo. Halo. Ibu-ibu dulu begitu, kalau menyusui anaknya itu hampir 2 tahun kurang lebih. Sekarang kan enggak, paling 2 wulan, 3 wulan wes dilepas, wes disapeh. Ayo saiki tak urut, tak urut. Hoi hoi, dijawab nge? Anak sapi jenenge? Sing banter, anak sapi jenenge? Pedet. Anak kebo jenenge? Gudel. Anak wedhus jenenge? Cempe. Anak menungso jenenge? Bayi. Astagfirullahaladzim, wong anake dhewe kok ora ono jenenge. Ayo dijawab, dijawab sing kompak. Anak sapi jenenge? Pedet. anak kebo jenenge Gudel, anak wedhus jenenge Cempe, anak menungso jenenge Bayi, anak bekicot jenenge Bekicot cilik. Padha raruh ya. Wes, rungokke. Iki ana maksude lho, bubu rungokne to. Anak sapi jenenge Pedet, anak kebo jenenge Gudel, anak wedhus jenenge Cempe, anak menungso jenenge Bayi. Nah, susu sapi untuk membesarkan Pedet. Kok piye ya wong kene iki? Ayo to, ayo balani. Anak sapi jenenge Mas sing banter, anak sapi jenenge anak kebo jenenge anak wedhus jenenge anak menungso jenenge. Oke, susu sapi untuk membesarkan Pedet, susu kebo untuk membesarkan Gudel, susu kambing untuk membesarkan Cempe, susu ibu untuk membesarkan bapak bayi. Bapak yang wadai wae. Nah, sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu, tapi banyak bayi yang dibesarkan dengan unsur pembesar Pedet. Betul? Betul? Buktinya sekarang banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Harusnya kalau Gudel saja dibesarkan dengan susu kerbau, Cempe saja dibesarkan dengan susu kambing, bayi harus dibesarkan dengan susu ibu. Lah sekarang banyak bayi yang dibesarkan dengan susu sapi. Berarti banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Ojo kaget lek anake pemudane dadi Pedet. Roh Pedet. Dicancang no pinggir dalan, kok ana sepeda liwat matane pendelik-pendelik plorok-plorok. Bocah iki nek digedhekke nganggo susu Pedet ya ngono. Cangkruan, jagongan yang pinggir dalan kok ana cewek liwat yo pendelik-pendelik plorok-plorok. Ora sang guyu anakmu yang ngono kuwi kok. Wong kon sekolah yo gah. Ayo ngaji. Makanya kadang-kadang menungso niku kalah karo kewan. Nyun ngapunten. Pedet dibesarkan dengan susu sapi. Besarnya dia bisa menjadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Gudel dibesarkan dengan susu kerbau. Besarnya bisa jadi kerbau yang baik menurut pri kekeboan. Cempe dibesarkan dengan susu kambing, besarnya dia bisa menjadi kambing yang baik menurut pri kekambingan. Tapi bayi yang dibesarkan dengan susu manusia, kadang-kadang besarnya enggak bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Kula sering ngritik ibu-ibu niku akeh sing kalah karo pitik. Sak donya iki ora ana bapak pitik sing tanggung jawab ya ora. Goleke ya, golek sampean nemu ana bapak pitik tanggung jawab. Nah, bapak pitik yang ngono kae to. Golek wedoan, terus nemu pepetke pager. Diunggahi digasak nganti lemes ngono kae. Ge rampung lek gasak medun karo gaber-gaber. Tak teliti, Bro, ngono. Bar kuwi wis nyingkreh minggat wis. Ora tanggung jawab. Tapi ibu pitik mampu menjadi ibu yang sempurna. Leh ngendok ikhlas tenan, leh angkrem khusyuk tenan. Apa ana pitik ngendok ora ikhlas? Apa ana pitik angkrem ora khusyuk? Anak dirumat diajari menghadapi tantangan kehidupan, diajari cari nafkah. Begitu gede sing lanang gagah dadi jago. Anake sing wedok hebat dadi babon. Tanpa ngerepot kembali mulane ora ana mbah pitik momong putu. Lah nek mbah gedang sewu momong putu berarti kalah karo Enten boten anak dipasrahke bae. Enten boten anak dikon ngomong bae. Durhaka kepada orang tua. Ibu-ibu ngapunten, jenengan gadah anak kok jenengan pasrahke bae, ken ngeramut bae, ken ngomong bae, jenengan dosa gede. Sebesar-besarnya dosa setelah syirik kepada Allah adalah durhaka kepada orang tua. Banyak ibu-ibu yang tanpa sadar durhaka kepada orang tuanya. Gayane karep mulyake padahal mloro. Rumangsa uripe penak, rumangsa dadi wong sugih, terus ibuke dijak melu nyeng omahe, "Mak, melok aku wae, Mak. Tak penakno sampean karena istirahat, melok aku." Tapi prakteke digarap kaya pembantu. Ya dikon lempet-lempet. Ya dikon resik-resik omah. Dikon ngewangi masak, kadang dikon korah-korah. Rekreasi ya dijak, tapi ya ngomong putune ping. Wonten napa mboten? Syukur. Nyatane bae ya gelem kok ya gelem dipeloro to kuwi jenenge. Wong tua bodho kuwi. Wong mundak tua mesine mundak mulya, ngakeh-ngakeh ke ibadah. Nah perkara direpoti putu ora iso ngibadah to. Ngapunten-ngapunten alasan sayang karo putu kuwi alasan gak mutu. Nyatane duwe duit arep sedekah ora sida, alasane nggo nyangoni. Arep sholat jamaah ya ora sida, jarene diganduli. Arep budal ngaji lho ora sida menyang mergo direpoti. Alasan ramutu. Tolong sing dipasrahi putu balekne. Nyah anakmu tak balekne. Kenapa to, Mak? Dikongkon Anwar Zahid. Wes aku sing tanggung jawab. Boleh membantu anak tapi jangan sampai jadi pembantunya anak. Mau mikir wonge. Ya engko tak balekne, tak balekne. Kudung ijo nganti kekel ngguyu. Lah salahe putu telu dimong kabeh. Tak baleni. Boleh membantu anak, Mbah, tapi jangan sampai jadi pembantunya anak. Paham? Paham? Balik nih putumu. Menunggu tau wedoan gini gue. Ngombe se. Padahal karo kuli bangunan. Dilanjut mboten niki. Alah menengo kowe. Nyuwun ngapunten. Jadi kalau pengen punya anak hebat harus disiapkan tiga ibu secara terpadu. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibunya juga tiga terpisah. Tapi semuanya manusia. Ibu kandungnya Siti. Asyallah kok gak nyaut wong kene. Oon tenan wong kene. Rasulullah itu ibunya tiga terpisah semuanya manusia. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Ini tak bedek irangi roh nih, gak langsung tak omongi. Ya orang ngenyek oh, nyatane tenan kok. Anyel lah kok. Ya orang lali, orang tau iso kok. Ummu Aiman itu nama perempuan. Kalau di Arab Maisarah itu nama laki-laki. Rasulullah berdagang ke negeri Syam niko didampingi oleh Maisarah. Itu dudu cawedok. Jenenge wong lanang, nek nggone Arab Maisarah kuwi jenenge wong lanang. Lek nek kene Maisarah jenenge cah wong wedok, nggih. Nggih, dadi tak baleni. Ibunya Rasulullah itu tiga, terpisah semuanya manusia. Ibu kandungnya Siti Aminah, salah satu ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Lah anak-anak sekarang kan ibunya tiga, yang dua bukan manusia. Ibu kandungnya Betty, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama WiFi. Halo. Anakmu lak do nyekel HP tau ya San? Akendi lek nyekel Quran karo nyekel HP. Akendi lek maca Quran karo utek-utek HP. Syukur. Luwe gak tekno ibune napa luwe gak tekno HP-ne? Kapok. Sakarepku to jam-jamku dhewe kok kowe geger. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ah mulane saiki ayo. Inna akramakum indallahi atqakum. Ukuran kemuliaan itu adalah takwa. Nah, takwa iki wong sing apik. Nah supaya dadi wong apik gimana caranya? Ngene. Iya. Benake iki lho, benake. Ora ngerti jam anyar apa piye. Ngene iki ya dikeki wong, ora pamer dikeki wong. Sing ngekeki lho ben bangga. Wah keleh, leh ku ngekeki ka sing dinggo ngono lho. Aku biasane lek ngaji nanti-nanti dikeki kenang-kenangan ngono kuwi. Kayak jam ya tak nggo. Dadi sing ngekeki ku bangga, kayak sarung ngene iki ya dinggo. Tak klambi ngene iki kenang-kenangan dinggo. Kene kenang-kenangane kayu. Ya ora mungkin tak nggo nanti-nanti ya tak centelke nyang omah. Kenang-kenangan kok kayu ndan. Ngone bahasane cindra mata. Nah kuwi aku dikokon mentelengi kuwi ngono apa? Kayu. Ya menang gedene mbek antepe ku. Iya supaya api ibu bapak ayo ngelakoni api sak isone nek ra iso diisak-isakne engko suwe-suwe iso. Ah sip iki mulai cerdas gitu ya. Soalnya wis ora patek panas darno sing kono kesentrong gak ya wis salah wong liyane ngleset kok kono lungguh kursi ya kuwi to balesane ya sentrong panas kuwi kok. Yes. Ora trimo minggato. Ben. Lha padha wae Bu aku nyokene ya panasin mulane tak geser mrene. Mekan aku sing dadi tugas aku kan tamu. Ngeten. Ayo nglakoni apik sak isone. Oh, iki to balesane salahe kursi nempuk. Dilingkap karo angin saiki kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo nglakoni apik sak isone. Nggih. Bu. Bu. Wis ta aja gatekke cah iki kok. Mau sing dipikir apa? Iki le kelakuane wong ndang sewu iki ora antisipasi tapi bingungi sasi. Niki jenenge madhab bingungi sasi yo ngene. Mau mesine rak yo diantisipasi to angine kok kono leh nata ki langkipane iki mesine yo sing apa sing kok dhuwure sing kono. Ora kok sing dhuwur kene kena angin yo nglebat. Wes Wes. Eh. Ayo nglakoni api saisone. Nek ra iso disaisane, engko suwe-suwe. Iki rumus iki, jare wong tuwa mbiyen, nak wong jenenge wae menungso. Nek dimen-menke suwe-suwe engko dumunung iso. Menungso. Nek dimen-menke suwe-suwe dumunung iso. Iki jenenge ilmu otak atik matuk. Sak Indonesia sing duwe aku tok. Ora ana kitabe kok. Heh. Sampeyan nglakoni salat saisone. Nang salat dilakoni terus. Ra khusuk ya wis, pokoke salat. Engko terus di khusuk-khusukne suwe-suwe iso. Ngoten nggih? Arep salat aja ngenteni khusuk. Lho sampeyan arep salat ngenteni khusuk, ra sida salat. Potonganmu lo kapan iso khusuk? Ya Allah. Salat dilakoni saisone, ra khusuk ya wis, nang salat terus. Engko di khusuk-khusukno suwe-suwe iso. Dadi nek arep salat ra usah ngenteni khusuk nggih. Ra khusuk ya wis pokoke banteri ra khusuk ya wis pokoke salat. Wis nanti khusuk-khusukno. Kawitane entuk mlungker tok ra masalah. Allahu akbar. Eh, ora masalah, wis entuk mlungker kok. Lah engko terus di khusuk-khusukno, mulai niat usholli. Usholli. Us us us us us usholli. Semono. Lah wong sing salate iso khusuk-khusuk niku kawitane ya ora khusuk. Terus dikhusuk-khusukno, dikhusuk-khusukno, dikhusuk-khusukno, akhirnya terbiasa iso khusuk. Ngono lho. Sama narap sedekah nang ditokne sedekah. Ora ikhlas ya wis, nang sedekah terus nyah nyah nyah nyah, ra usah ngenteni ikhlas. Sama narap sedekah ngenteni ikhlas ya ora sida. Potonganmu ora tau ikhlas. Lagi diodos ret, ora pate ikhlas. Bali. Ra ikhlas ya wis nang sedekah nyok nyok nyok nyok. Lah engko terus diikhlas-ikhlasne suwe-suwe engko iso. Mulane nek cara aku ya sedekah niku sing penting ora ikhlase, sing penting akeh. Ra ikhlas ya wis sing penting akeh. Wis, halo. Halo. Lha ngene nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh. Suwe-suwe ikhlas. Ora ikhlas piye wis kadung tak akeh kok. Paham? Paham? Mulane aturane ngapunten-ngapunten lek ten pundi-pundi jenengan pireng sedekah kuwi sak ikhlase, nek kula mboten setuju. Sedekah niku mboten sak ikhlase sing bener, sak pantese. Sak pantese. Mergo nek sak ikhlase niku syukur ngetokne, mbuh pira pokok ngetokne, pantes ra pantes pokok ngetokne, akeh ra pantese. Lah nek sak pantese niku diukur karo kemampuane. Nah pantese wong sugih karo pantese wong melarat ya ora padha to. Nek wong sugih pantese ngetone sedekah ya sakmono kae. Kae wong ora ana kene kok. Lah nek wong sedengan pantese ngetone sedekah ya sakmene iki. Lah nek wong melarat pantese ngetone sedekah ya sakmono kuwi. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsih. Wong kuwi ora bakal rusak nek ngerti kepantesane, nek ngerti dedek pawakane. Bu. Bu. Sugih ram sedekah 2000 pantes napa mboten? Ya ora pantes blas, iki kono kardus keliling. Lah kok nyemplungi mek plung 2000 padahal kalunge padha rantai kapal. Melakoni sampai mbungkuk-mbungkuk. Pantes mboten ngoten niku? Ora pantes, tapi nek sak ikhlase ya mungkin ikhlase sak menunggu kuwi lah ngono to. Rasa guyu kudung kune ngrungokno. Wis gegem 2000 ngono kok. Ayo lebokne meneh kuwi ora pantes blas. Kalungmu sak jempolan sikil kok. Gelangi lo gelang, renteng-renteng kiwa tengen, mulai ugel-ugel tekan kelek kaya jaran kepang. Mlakune nganti nyekeh-nyekeh. Mosok nyemplungi kok mek 2000, ra pantes. Omahe lantai 3 apik. enak wong ngemis cacat lho wong ora diparingi malah dilokke. Rene meneh. Langganan. Ana wong ngamen nggo gitar, wis sopan wisan permisi, lagek diunekke gitare jreng, prei. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Ra pantes. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ya ini lagi budal nih kondi ya. Oh mau nyelempit no kono. Oh ya wes kono nang lunggu. Kayak dalan tau sama no gede nih ya. Nono. No. Kok genah miyak miyak gon. Terus ngebeking gon nih. Dilempet tau bokongnya halo halo mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi wong kowe ora bakal rusak yen ngerti dedek pawaane. Nek pawaan banyak ki ngetok nondok ya sing gedhe sepadha ndok banyak lah pantes to kuwi. Nek pawaan bebek ya ngetok nondok sedengan sepadha ndok bebek lah. Nek pawaan empret ngetok nondok rondok cilik rapopo sepadha ndok empret pantes. Lagi ana banyak ngetok nondok kok cop wilik sepadha ndok empret kuwi jenenge banyak bento guyu wong akeh nglakoni apik saisone. Nek ra iso disaisane engko suwe-suwe suwe-suwe. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampeyan maca Quran ora paham maknane ora apa-apa wacan terus ora paham ya wis wacan terus engko insyaallah suwe-suwe difahamne dening Gusti. Ngaji ngene iki ora paham sing disampekne karo penceramah ya wis semelok ae wayahe guyu guyu engko lek rampung takon apa sing diguyu menghangun. Wis pokoke ana pengajian melu wae engko oleh barokah ngono lho Bu. Nggih. Nggih. Misalnya enten sing duwe prinsip ngene, aku janjane yang pengen maca Quran, tapi ra paham maknane, dimangane ra paham, ra usah, sing penting paham. Iki asli wong goblok cuma pinter ngomong kok. Ra paham artine ya wis nang diwaca. Engko dipahamne dening Gusti. Bengong neh. Awang son nang ngerti gedekne volumene kok bengong. Banteng ae lek wis wae. Nyen ngapunten, Ibu, Bapak. Padha karo ngeten no, ngeten no. Sampeyan ki wong Jawa. Ora ngerti basa Madura. Lah kok urip nang gone lingkungane wong Madura. Lah sampeyan dijak omong-omong karo wong Madura melu ae, gelem ae. Ora paham omongane ya wis. Engko paling mboten sampeyan saged paham karepe wong Madura. Ngono lho. Ngene, Bu, sampean duwe bayi cilik. Ya suwe jenenge bayi ya cilik. Gedhe ya lurahmu kuwi. Sampean duwe bayi cilik. Halo. Halo. Terus bayi mau sampean jak omong-omongan. Sampean paham omongane bayi niku napa mboten? Ya mboten rapopo, jangan ngomong wae. Engko suwe-suwe sampean iso paham karepe bayi. Wong duwe bayi dijak omong ibune nang ora paham, terus ibune nesu-nesu. Dijak ngomong ora kena dipahami. Wis moh ora kudu omong karo kowe sak lawase. Ora dijak ngomong babar pisan, ya bisu anake. Ora paham ya wis, jak ngomong terus. Engko sampean iso paham karepe bayi. Nyatane ibu-ibu niku rata-rata nggih paham kok karepe bayine. Duwe bayi dibokke turu. Lah kok nangis sampai sikile mancal-mancal. Sikile mancal-mancal. Ngono kuwi ibune ya paham karepe kok. Pipis to anake tibake makane kok ngelilir pipis lho paham to berarti njaluk ganti popok sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko dibone meneh. Lho kok bayine kuwi apa guyang-guyu, tapi guyune guyu piye ngono, mbek teblek-teblek dodok. Ama. Ngono iki ibune ya paham karepe. Oh, ngelak ta sayang. Ngelak. Ya, ya. Lho, berarti njaluk pentil. Ngono ku langsung diterogohne kok. Sret. Ditarik, diodos terus diuntir. Lho, kuwi ana juruse, Bro. Ora anger ngodos kuwi. Wis sogrok sik, sret. Ditarik terus diuntir, set. Nyo. Lho iki aku penelitian sak praktekke. Lho sesuk bayine dibukne kok terus kelipan glebak ngiwa, glebak nengen ampek guyu e. Glebak nengen. Glebak ngiwa. Ibune yo paham karepe kok. Eh, njaluk adik ta. Langsung goleki bapake yo. Lho sampeyan ki maca Quran ora paham artine rapopo, engko suwe-suwe dipahamno karo Gusti Allah. Mulane nggih, ana wong alim kok sregep maca Quran bakal alim lesane, alim atine. Ana wong goblok kok sregep maca Quran, ya panggah goblok. Tapi atine landhep. Ngono lho, Bu. Atine peka. Mulane sampean nglakoni apik, kowe nang dilakoni. Nomor loro dikulinakno, nglakoni apik niku dikulinakno. Wong apik niku angel, niki bolak-balik kula sampeno. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik niku mergo kulino. Ora ana apik dadak ya ora ana, Bu. Proses kawitane ya belajar, belajar, belajar, belajar. Kok seneng ditelateni, ditelateni kulino, akhire suwe-suwe iso. Elek niku yo angel. Angel. Ana wong kok nganti iso elek niku yo mergo kulino. Mboten wonten elek dadak niku mboten wonten. Kawitane yo krungu-krungu sik, terus penasaran, jirene gedang sewu ki enek. Yo krungu-krungu terus penasaran, rawani budal dhewe njaluk ngeterne kawitane terus delok-delok. Terus demek-demek terus penasaran toh jajal kroso penak kok kurangen terus pamit lurahe nanti toh lurahmu yo ilang halo halo oke opo kaya nokok-nokok halo dilanjut dilanjut dilanjut dengerin dengerin dengerin ibu bapak aman rungokno apa wae iso niku mergo kulino sampai ada pepatah mengatakan ala bisa karena biasa orang jadi bisa itu karena terbiasa jare wong Jawa piye witing tresno jalaran songko kulino itu bahasa Inggrisnya waiting traison jalaran soko kulaisen dadi sakarepku to sing ceramah aku kok. Eh, Mas, Mas, dijawab. Misuh niku angel napa gampang? Dijawab misuh niku apik napa elek? Misuh niku angel napa gampang? Angel. Angel. Misuh niku angel. Lho ana wong kok iso misuh mergo kulino. Nek ora kulino ora iso kok. Dikon misuh ya ora muni kok. Ora kulino. Dipeksa kadang-kadang muni. Tapi tajwite mesti salah. Iso kedawan barangun miso iso kedawan no. Asu kedawan leono wong miso kok pawena eram jajal Mas contoh nih Mas mesti kulino kate wonge ngomong aku sak lawase ra tau miso ya lagek bisa niki ra ngandel wong lagune penak ngono iso pas nadane model bu bu bu ngomeli bojo nyelatu bojo niku apik napa elek gampang napa angel angel napa gampang angel nyelatu angel. Lho ana wong wedok kok iso nyelatu bojone kuwi mergo kulino, nek ora kulino ora iso muni. Dikon nyelatu tambah nangis kok. Nduk, bojomu nanti celatu ngono. Wong lanang ora gelem nyambut gawe, mangane akeh klimbrak-klimbruk kaya tuma sual. Tambah nangis kok. Ora iso, Mak. Nek nyelatu le piye? Aku ora iso kok. Lah nek kulino, lancar nek nyelatu. Ora tau kentekan kamus. Lancar ora ono blundete babar pisan. Sekali nyelatu muni terus. Sampai ra iso leren. Leren-leren nek keturon. Lho wis keturon iki lho, tangi iso nerusne meneh. Judule ya padha iso runtut bersambung. Enten mboten wong wedok sing ngoten niku? Enten, iki wonge kudunge abang kok. Yang merasa, yang merasa. Uang iku nek kulino salat jamaah, Bu. Krungu azan ngono le, masyaallah ndrodok atine. Nek sampe ora nyang masjid, ora penak ngono urip. Mbok ora digatekne kok. Uang kowe nek kulino salat jamaah, kapan krungu azan mesti kepengin jrangkalan nyang masjid. Nek ora nang masjid ora penak kabeh. Kulino. Dadi kapan krungu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bener apa enak ya ora laris omonganmu. Ngene iki kok kulino ya. Alhamdulillah lho sadan, sadan nang ayo ayo ayo nyam masjid ayo. Keluargane dijak kabeh. Ayo ayo ayo anak-anak nang masjid salat jamaah. Eman lho ya ora jamaah. Ayo ayo ayo. Bautal yang masjid nyak nyak nyak nyak kalungan sajadah semangat ngono. Ana ra kulino. Ya kadang-kadang ya mangkat tapi sungkan karo tonggo alasane. Wong krungu azane Allahu Akbar Allahu Akbar. Wah wah wah. Azan meneh. Eh seneng ayo sungkan karo tonggo ngene iki. Piye kok azan azan. Ayo ayo ayo ayo. Mana budal yang masjid ya kleves kleves kleves ora semangat blas ditekoki tangga nyanti Kang jit tekan masjid iki salate dhewe beda kok sing kulino ki ya semangat ya khusyuk manut komandone imam Allahu akbar ini ya manut Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira subhan ngono. Nek ra kulino ya, Allahu Akbar. Rukuk iki nek sing kulino Allahu Akbar subhanar rabbil azim subhan. Nek ra kulino ya, wah. Ya ya, bendino kok ngene terus. Uang bendino dikongkon entul-entul jene-jene duli-guli entut-entut. Entul-entul jene-jene duli-guli kentut-kentut. Ora ana acara liya ta piye ya ya. Wong nek kulino apik omong sak omong. Iki sik suwe apa ora iki nek ngitung iki? Wes. Uang kuwi nek kulino apik, omong sa omong apik, obah sa obah apik, sapolah tingkae. Apa wae dadine? Uang kuwi nek kulino elek, omong sa omong elek, obah sa obah elek, sapolah tingkae elek, apa wae dadine? Uang nang kulino zikir, teko lesane ini gampang metu zikire. Melaku enak-enak nang kebreset serawat. Astagfirullah. Ya Allah, masyaallah. Ngene iki ana angin bus, masyaallah. Debune iki imbase telung dina wingi kae ana puting buliung nang batu kae. Ya Allah, masyaallah. Ngono kulino. Apa tok kanca ya? Masyaallah, Mbak. Lawas gak petuk sampeyan. Nek saiki sampean kata mbah lemu ning ngene ya Allah. Kaget sak kaget ya zikir kulino. Nek ra kulino ra iso. Kaget kon zikir ra iso ora kulino. Dar. Nek gak ketara ra kulino zikir to. Ben aku lino zikir tak kageti mesti ya Allah astagfirullah masyaallah ngono. Nek ora kulino ha. Wis iki ra kena diapusi, ra kena dibantah. Ya wis ngono kuwi kulinamu. Nek kulino dikir astagfirullah, masyaallah, ya Allah, ngono. Apa baleni neh? Lak kenaan persiapan ge. Ini spontan ngono kowe kok. Wis ra kena dibantah kuwi. Ngene iki le nek kulino ya. Nyek mangan nyekeli sendok nang merucut klunting, ya Allah, lah kok lunyu sendok ya Allah ngono. Ndepe mian klambi nglebet kena angin, lek ku nata kaya ngono kok nglebet, masyaallah numbah meneh ra apa-apa ngono. Putune teko ya, masyaallah putune. Ayune ya Allah. Iki engko wayah mati, kaget wong mati kuwi. Roh ninggalke jasad. Kaget sing metu ya zikir Allah. Oe. Yo dikai oe ben pantas. Ceramah sing larang kan ngene iki modele. Lah nek ngono tenan, ana jalisu man zakaroni. Aku siap ndampingi wong sing dikir nyebut jenengku. Mati niku langsung disambut Gusti. Gawaya to. Sambut Gusti Allah. Wis samane le disambut karo dan Ramil nulis gawaya padahal dan Ramil ini pangkat apa gawaya ini disambut karo Gusti Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Raka-raka-rawan disambut Allah terus dilebok nih suarga. Orang melebu dewe mas dilebok nih penanti tuh mas melebu dewe karo dilebok nih eh penanti ya penak dilebok nih dilebok nih kuwi tandane terhormat. Ana acara kok terus dilebokne. Monggo monggo monggo monggo monggo enten apa ape ngomong apa monggo monggo. Kopi ae dhuwur banget. Lah ngitung urung rampung. Oh ya wis, entuk akeh ngitunge suwe. Mboten usah diumumne, mboten napa-napa. Heeh. Muga-muga kabeh dilebokne swarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fili wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Panitia matur suwun kula mantun ngeten langsung ten mobil langsung nyun pamit mboten kirangi hormat. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu na'udzubika minasyarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafur ya halim ya satar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yen ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.